Tak ada kebahagiaan yang kurasakan di dunia ini selain kebahagiaan saat bersamamu. Dan sekarang aku tak bisa menemukannya lagi di saat aku kembali. Nyanding sliramu.